bundar, maknanya al-hafiz. Beliau digelari bundar disebabkan banyaknya hafalan beliau dan kekuatan beliau dalam menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id. Beliau juga berasal dari Basrah. Dan beliau seorang imam di antara imam-imam Al-Jahh wa Ta'dil. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau sangat ketat dalam tawthiq, dalam menfiqahkan seorang perawi. Oleh karena itu apabila Yahya bin Sa'id menfiqahkan, mengatakan bahwa seorang perawi itu terpercaya, maka tamassak bih, pegang dengan erat, dalam artian beliau memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam mensifahkan seorang perawi. Namun apabila dia melemahkan seorang perawi, maka hendaklah dilihat terlebih dahulu perkataan para imam yang lainnya, apakah sama seperti pendapatnya Yahya bin Sa'id. Sebab beliau dalam sebagian tajrih, dalam melemahkan seorang perawi, yakni berlebihan. Kadang-kadang seorang perawi yang terpercaya beliau lemahkan. Rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Syu'bah. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis. Qala haddathani Abu Tayyah. Abu Tayyah Yazid bin Humayd al-Dubai. Beliau juga berasal dari Basrah. Dan Abu Tayyah adalah kunyah. Dan beliau lebih masyhur dengan kunyah beliau dari namanya. Nama beliau Yazid bin Humayd. Namun beliau lebih terkenal dengan kunyah Abu Tayyah. Maka yang nampak dari riwayat ini, seluruh perawi-perawi hadis ini, mereka seluruhnya berasal dari Basrah. An Anasin, dari Anas. Anas bin Malik Abu Hamzah. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama di Madinah. Dan beliau yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau banyak mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Usia beliau 1 abad. Usia beliau 1 abad. Ada yang mengatakan 99, ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih, yakni sekitar itulah. Dan beliau adalah sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis, tergolong di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunassiru. Yassiru, berikanlah kemudahan, wala tu'assiru, dan janganlah kalian memberikan kesulitan-kesulitan. Wabashiru wala tunafiru, sampaikanlah kabar gembira dan jangan kalian membuat orang itu lari dari dakwah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab yang sama dengan hadis sebelumnya. Sebab beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kemudahan kepada umatnya dan bukan kesulitan. Dan di antara prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Mudah untuk diamalkan. Mudah untuk dikerjakan, diperbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan. Masyaqqah bagi umat ini. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kalian keringanan dan Allah mengetahui pada diri kalian terdapat kelemahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat ini, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kata beliau, lai yaghliba al usru yusrain, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat itu berulang dua kali. Dan perhatikan bahwa setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tersebut, Allah menyebutkan kesulitan dengan menggunakan alif lam. Dan ketika menyebutkan kemudahan dengan tanpa menggunakan alif lam. Inna ma'al usri, kesulitan dengan alif lam, yusra, kemudahan tanpa alif lam. Kemudian Allah ulangi lagi dengan lafaz yang sama, inna ma'al usri yusra. Kemudian sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Pada dua ayat ini, pada ayat yang pertama kata al-usru, kesulitan menggunakan alif lam. Pada ayat yang berikutnya juga menggunakan alif lam untuk menjelaskan bahwa kesulitan yang pertama itu juga kesulitan yang kedua. Artinya kesulitan itu satu, itu juga. Sama seperti kita ketika menyebutkan seseorang yang namanya berulang. Ahmad demikian, demikian. Kemudian si Ahmad demikian. Yani Ahmad yang pertama, Ahmad yang kedua sama. Orang itu juga yang dimaksud. Demikian pula pada kata al-usr. Kesulitan yang pertama itu juga kesulitan yang kedua. Jadi kesulitan itu satu. Namun ketika menyebutkan yusra dalam bentuk nakirah tanpa alif lam, yang menunjukkan bahwa kemudahan yang terdapat pada ayat yang pertama bukan kemudahan yang terdapat pada ayat yang kedua. Artinya kemudahan itu dua. Sehingga kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna ma'al usri yusra. La yaghlibal usru yusrain, bahwa satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Dan ini adalah prinsip di dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kemudahan. Inna dina yusrun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ad-din yusr." Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadda din ahadun illa ghalaba, tidaklah seorang itu mempersulit dirinya dalam mengamalkan agama ini melainkan dia akan terkalahkan. Maka agama ini sifatnya adalah al-yusr, kemudahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau juga mengatakan, bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan agama yang lapang, yang mudah. Tidak ada kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menghendaki atas kalian di dalam agama ini kesempitan. Sehingga agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang bisa diamalkan siapa saja, dari mana saja, dalam kondisi apapun. Apabila dia dalam keadaan mudah untuk mengamalkannya, walhamdulillah. Apabila dia dalam keadaan sulit, tidak mampu mengamalkan sesuatu secara hukum asalnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Seorang yang sholat, asal hukumnya dia harus sholat dalam keadaan berdiri jika hendak mengerjakan sholat wajib. Tidak mampu, duduk. Tidak mampu, baring. Salli qa'iman fa'illam tastati' fa'qa'idan fa'illam tastati' fa'ala jund. Ya, dalam kondisi semampunya. Seorang diwajibkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau dia tidak mampu, maka qada. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit di antara kalian atau dalam kondisi safar, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, atau seorang yang berpenyakit yang tidak dimungkinkan sembuhnya, maka diberikan kemudahan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Memberi makan satu hari kepada seorang miskin. Begitulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kata Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di dalam al-qawa'id al-fiqhiyah, kata beliau, wa min qawa'id syari'ati at-taysir fi kulli amrin nabahu ta'siru. Di antara kaidah di dalam syariat ini adalah memberikan kemudahan pada setiap perkara sebagai pengganti dari kesulitan yang ada. Sebagai pengganti dari kesulitan yang ada, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dari umat ini kesulitan, masyakkah. Oleh karena itu, sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengkritik istilah yang disebutkan oleh kaum Mu'tazilah tentang hamba. Hamba atau seorang manusia, apabila dia telah mencapai usia balig, maka diistilahkan dengan kata al-mukallaf. Al-mukallaf. Makna dari mukallaf itu adalah orang yang diberikan beban. Seseorang yang diberikan beban, yakni manusia. Manusia apabila telah mencapai usia balig, maka dia statusnya sebagai seorang mukallaf, dalam artian telah dibebankan kepada dia syariat. Dan akhirnya istilah ini menjadi istilah yang masyhur di kalangan para ahlul usul. Nah, namun kalau diperhatikan, apakah benar syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan pada umat ini, apakah syariat itu penuh dengan beban? Beban itu menunjukkan kesulitan. Nah, kata beliau, ini tidak benar. Bahkan justru kebanyakan dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kenikmatan. Ya. Dalam banyak perkara. Seorang berbuka puasa, makan, beban itu nikmat. Makan sahur. Nikmat. Nah, pada Idul Fitr, Idul Adha dilarang untuk berpuasa. Hari-hari tasyrik, ayyamu aklin wa syurb. Makanan, minuman dihalalkan, bahkan tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Ibadah haji. Ya. Bahkan ya, orang menganggap bahwa ini suatu kenikmatan, ya. Saking nikmatnya daftar tunggunya terlalu banyak, ya. Nah. Ya. Mereka merasakan nikmat. Jangankan berangkat ke Baitullah, Ka'bah, yang tentunya sebagai seorang muslim nataqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak beribadah saja, orang dari barat misalnya, ya, mereka senang. Nah, berangkat ke sebuah tempat, tujuan mereka tentu bersenang-senang, ya, rekreasi ke Indonesia atau ke tempat-tempat yang lainnya. Kenapa? Karena mereka merasa nikmat, walaupun itu adalah kenikmatan dunia. Nah, seorang berangkat ke Arab Saudi misalnya, yang dengannya dia beribadah kepada Allah, tambah lagi, ya, melihat Ka'bah, masuk ke Al-Haram yang di sana ibadah berlipat-lipat ganda dibandingkan beribadah di tempat yang lain. Nah, itu satu kenikmatan. Ya. Kalaupun dianggap bahwa ada sebahagian amalan beban, seperti misal puasa, sholat, sebagian mereka menganggap ini wah berat. Nah, tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini tidak pada setiap orang, setiap muslim. Nah, bagi mereka-mereka yang dikenal sebagai ubbad, ahlul ibadah, itu menganggap bahwa puasa itu satu kenikmatan, iya kan? Menganggap bahwa salat itu adalah satu kenikmatan, bukan beban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Bilal, istirahatkan kami dengan apa? Dengan salat. As-salatu khairun mawdu'. Salat itu sebaik-baik perkara. Nah, mereka merasakan nikmat dengan salatul lail misalnya, atau salat-salat yang lainnya. Berpuasa di antara para ahli ibadah merasakan bahwa puasa itu nikmat. Bahkan di antara para ulama ada yang membolehkan puasa wisal, dan itu masalah yang dipersepsikan di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang berpuasa wisal saking nikmatnya dia merasakan itu. Abdullah bin Zubair diriwayatkan beliau berpuasa wisal menyambung antara satu puasa dengan yang berikutnya selama 15 hari. Selama 15 hari dia merasakan nikmat dengan itu. Abdullah bin Amr bin Al-As ya, ingin berpuasa sepanjang masa. Ini berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kamu puasa dalam sebulan 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Maksudnya tambah, jangan cuma 3 hari aja. Kalau ini beban ya, tentu apa kata Abdullah bin Amr? Alhamdulillah, 3 hari aja. Alhamdulillah. Iya kan? Tapi dia minta tambahan. Tambah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu puasa, puasa sehari, libur 2 hari. Puasa sehari, libur 2 hari. Kata Abdullah bin Amr, tambah ya Rasulullah. Inni utiqu aktsara min dzalik. Saya mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka sehari. Itu puasanya Daud alaihissalam. Wa dzalika afdalus siyam. Itu puasa yang paling afdal. Apa kata Abdullah bin Amr? Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Jadi minta ditambah lagi. Menunjukkan bahwa itu bukan beban. Tiga sahabat datang pada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanya, gimana sih ibadahnya Rasulullah? Setelah dijelaskan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, waduh, sedikit ibadahnya Rasulullah. Beliau wajar ibadahnya seperti itu. Beliau telah diampuni oleh Allah. Yang satunya mengatakan, kalau begitu saya sholat terus-menerus di malam hari dan tidak istirahat. Yang satunya mengatakan, saya berpuasa tiap hari dan tidak berbuka. Yang satunya mengatakan, saya tidak ingin menikahi wanita. Nah, dia merasakan kenikmatan dengan itu. Namun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. وَالْحَاسِلْ مَعَشَرَ الْإِخْوَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kalau kita perhatikan justru banyak di antara syariat ini yang penuh dengan kenikmatan dan bukan suatu beban. Menikah misalnya, beban. Orang menikah itu beban. Tidak ada beban. Kenikmatan. Ya. Punya anak, dianjurkan punya anak. Inni mukatsirun bikum al-umma yawm al-qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti pada hari kiamat. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yassiru. Berikanlah kemudahan, jangan mempersulit. Ya. Kemudahan. Berikan kelapangan. Jangan persulitkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tu'asiru. Jangan kalian persulit mereka. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, maka beliau nasihatkan kepada keduanya, yassira wala tu'asira. وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. Mudahkanlah, jangan kalian persulit. Berikan kabar gembira, jangan kalian membuat orang itu lari. Dan hendaklah kalian akur, jangan kalian berselisih. Anjuran untuk mengajarkan kepada umat ini kemudahan. Ya. Melihat kondisi umat. Jangan ketika baru datang ke sebuah tempat, wah semua kewajiban-kewajiban disampaikan semua. Bertahap. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada Mu'adz bin Jabal pada saat beliau hendak berangkat ke Yaman, kata beliau, engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'u ilayhi syahadata an la ilaha illallah. Yang hendaknya yang pertama kali yang kau suruhkan pada mereka, perintahkan mereka mengucapkan dua kalimat syahadah. Rasulullah tidak mengatakan kepada mereka setumpuk sekian syariah, hukum-hukum. perintahkan pada mereka sholat, puasa dan seterusnya. Nanti akan terasa berat bertahap. Ucapkan dua kalimat syahadah. Kalau mereka telah mengucapkan itu, perintahkan mereka sholat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah melakukan itu, zakat dan seterusnya. Menunjukkan bahwa dalam mengajak manusia kepada kebaikan, bitadrij, secara bertahap, berikan kemudahan kepada mereka. Nah, wala tu'assiru, jangan kalian berikan kesulitan. Namun yang perlu diperhatikan di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kemudahan dalam hal yang dihalalkan. Kemudahan dalam hal yang dihalalkan. Bukan dalam perkara yang haram. Ya, ada seorang keasikan minum khamr, sudah beri kemudahan kepada dia. Biarkan dia minum. Lah, bukan itu yang dimaksudnya. Nah, ada seorang melakukan perbuatan bid'ah, biarkan. Ya, jangan berselisih. Tidak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ma khayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aitharahuma ma lam yazam. Fa idza kana al-ithmu kana ab'adahuma. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah. Beliau memilih yang paling mudah di antara kedua perkara itu, selama itu bukan perbuatan dosa. Namun apabila itu adalah perbuatan dosa, maka beliau adalah hamba yang paling jauh dari melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai kemudian kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan, "Oh, jangan mempersulit. Jangan keras-keras kalau berdakwah." Nah. Ya. Isi pelajaran di hadapan para akhwat, para ummahat. Nah. Ya, akhi, harus pakai hijab. Nah. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara' hijab. Minta dari belakang hijab. Oh, jangan keras kayak gitulah. Mereka kan belum paham. Ya, difahamkan. Kalau belum paham, difahamkan. Nah, sekarang bukan saatnya. Kapan saatnya? Tunggu. Sampai kamu mati. Ketika kamu sudah mati, ada orang berikutnya menganjurkan untuk hijab. Kata mereka, oh, ustaz kami dulu gak seperti itu. Ustaz kami itu boleh. Wah, ini ustaz keras ini. Nah, ya. Karena salafi itu ada dua katanya. Ada salafi keras, ada salafi bijak. Salafi bijak itu ya, kalau ngobrol dengan ummahat, ibu-ibu, akhwat, biasa, santai gitu. Ya. Kalau yang keras itu boleh, harus pakai hijab, itu keras. Nah, seperti ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu tidak demikian. Ada qawaid yang harus kita belajari. Ada prinsip-prinsip Islam yang harus kita jaga. Juga kemudian memudahkan dalam segala perkara sampai menjerumuskan diri dalam perkara yang haram. Mana firman Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan pada kaum mukminin, tundukkan pandangan mereka. Pelihara kemaluan mereka, karena pandangan itu akan menjerumus kepada kemaluan. Berhubungan seorang terjatuh dalam perbuatan zina karena asalnya adalah pandangan. Wa qul lil mu'minat, katakan juga kepada kaum mukminat. Ya. agar mereka menundukkan pandangannya. Ya, tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini lagi. Ya. Kadang-kadang Rasulullah mendatangi para wanita, ada hijab, tanpa hijab. Anda seperti Rasulullah apa? Hah? Telah dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak diperbolehkan kepada yang lainnya. Telah dikhususkan untuk Rasulullah apa yang tidak diperbolehkan kepada yang lainnya. Rasulullah kadang masuk ke tempat seorang wanita. Ya. Nah. Namun apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata beliau, walakinnahu kana amlakukum li arabi. Beliau lebih mampu menahan dirinya. Nah, itu adalah kekhususan-kekhususan pada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang tidak diperbolehkan pada yang lainnya. Yang lainnya kembali kepada hukum asal umat Nabi alaihi salatu wassalam, tunduk kepada apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi intinya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memberikan kemudahan namun tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan diharamkan. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan sampaikan kabar gembira. Beritakan kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang taat, kepada mereka yang menerima dakwah, kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, kepada mereka yang beramal dengan sunnah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka dan jangan membuat mereka itu lari dari dakwah. Jangan membuat mereka lari dari dakwah. Dan ini adalah merupakan kaidah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan dalam banyak permasalahan fikih. Seperti contoh misal dalam permasalahan salat. Di dalam salatul jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dari kita untuk memperhatikan keadaan makmum. Memperhatikan keadaan makmum dalam hal memanjangkan atau memendekkan salat. Jika kita melihat kondisi makmum itu tidak mampu ya untuk dipanjangkan salat tersebut, maka dipendekkan. Mungkin di belakang kita ada orang yang sakit, ada orang yang punya kebutuhan, ada orang tua. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperhatikan kondisi makmum, kadang-kadang beliau panjangkan, kadang-kadang beliau persingkat. Nah, dan beliau marah kepada sebagian para sahabat yang sholat memimpin kaumnya, lalu kemudian mereka memanjangkan bacaan sholat tersebut. Kisah yang masyhur, kisahnya Mu'adz bin Jabal, ketika beliau memanjangkan sholatul isya hingga salah seorang dari makmum keluar. Nah, keluar dari jamaah, sholat sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz bin Jabal dan beliau mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ini juru fitnah wahai Mu'adz?" Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau perintahkan untuk salat memimpin kaumnya membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah, atau yang semisalnya dari surah-surah yang pendek. Jangan persulit mereka. Nah, tidak semua orang itu fisiknya sama dengan kita, sama dengan imamnya. Tidak semua orang itu tahan dengan ya berdiri yang lama. Maka perhatikan keadaan tersebut. Nah, ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh sebagian mereka. Kadang ada seorang imam, subhanallah, yani sholatnya ya memimpin kaum muslimin lama betul, berdirinya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama sekali, sampai-sampai ada yang ketiduran. Nah, ya, lalu dielulukan, ya, dianggap bahwa inilah ibadah yang sebenarnya, ya, ini harus dijaga, dipelihara. Nah, ya, lalu dianggap bahwa demikianlah ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seorang menyangka bahwa ibadah itu sulit. Sholat itu penuh dengan masyakoh. Sholat itu minimal 1 jam misalnya. Jadi lama sekali terasa. Nah, ada sebagian pondok pesantren seperti itu kadangnya. Diterapkan hal-hal yang seperti ini. Padahal mungkin di belakangnya ada orang yang lemah. Atau baru saja mereka kerja berat. Nah, sehingga masuk ke sholat. Sholat jadi tempat tidurnya dia. Nah, tidur gak bangun-bangun. Kenapa? Kelelahan. Siang hari sampai zuhur bekerja, sholatnya begitu lama. Nah, sulitan. Masyaqqah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barakallahu fikum, dalam melihat satu amalan harus selalu dikembalikan kepada sunnah. Harus dikembalikan kepada sunnah. Cukuplah peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan tentang ibadahnya kaum Khawarij. Apa kata beliau? Takhiruna salatakum bi salatihim. Wa qira'atakum bi qira'atihim. Walakinnahum yakhrujuna minad din. Kama yakhruju sahmun minar ramiyah. Salat kalian itu tidak ada dibandingkan salat mereka. Sholat mereka itu jauh lebih bagus. Bacaan Quran mereka jauh lebih bagus. Jadi, dalam hal kelihatan secara zahir, ibadah mereka Masya Allah. Akan tapi mereka keluar dari agama Allah seperti anak panah yang keluar dari sasarannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.